Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim atau muslimah tentu sangat mengharap dan sangat menginginkan hidup dunia dan akhiratnya itu selamat, bahagia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi setiap mukminin yang mengumandangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kejujuran pernyataan iman tersebut dengan berbagai macam bentuk ujian. Namanya ujian, tentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dia selamat dan lolos dari ujian tersebut. Yang tidak, na'udzubillah min dalik, jangan menyesali kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul, basyira wa nadhira. Basyira wa nadhira. Allah Jalla wa'az mengutus rasulnya basyira sebagai pembawa kabar gembira. Artinya siapapun dari hamba Allah Jalla wa'az yang taat kepada Allah, taat pada rasulnya, beramal soleh, amalan ikhlas kepada Allah Jalla wa'az, kemudian amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan pembuktian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas, bertakwa kepada Allah Jalla wa'az. Basyir. Yang seperti ini disiapkan oleh Allah kabar gembira buat dia, yaitu jannahnya, surganya, dan nadhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga nadhir, memperingatkan dari perkara-perkara yang haram, yang dosa, maksiat, dan hal-hal yang membinasakan seseorang, itu diperingatkan nadhir agar dijauhi, agar dihindari, agar ditinggalkan. Semua yang bernilai maksiat kepada Allah dan mendatangkan murka dari Allah, dosa-dosa itu nadhir oleh Rasul. Diperingatkan. Semua yang menjerumuskan kepada neraka Allah, nadhir. Semua yang menjerumuskan kepada kehancuran, nadhir. kebinasaan, kerendahan, kehinaan. Nadzir. Diperingatkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena na'udzubillah min dzalik. Siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah ketika dia nekat dan dia membangkang dan dia tidak mengindahkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dia terjang itu semua. Maka dia secara otomatis membuat dirinya itu hancur, binasa, rendah, hina. Na'udzubillah min dzalik. Dia termasuk orang yang memang ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjerumuskan dirinya pada azab Allah, pada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diutus Rasul nazir, diperingatkan itu semua. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita berbuat itu ya sekarang, hidup ini. Tidak ada waktu lain bagi kita untuk melakukan apa yang tadi disebutkan kecuali sekarang. Semenjak kita hidup ini, mulai hidup sampai meninggalnya nanti. Nah, terkhusus sudah mulai baligh sampai meninggal. Itu waktu yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Untuk menjadi orang yang soleh. Untuk menjadi orang yang tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Untuk beriman, bertauhid, dan segala yang mendekatkan diri kepada keriduan dan kecintaan Allah, dan segala yang membawa kepada jannatullah, untuk dikerjakan dan dilakukan dan diamalkan dan diyakini sekarang waktunya. Sebagaimana halnya menjauh segala yang dilarang oleh Allah dan diharamkan, dan dosa, maksiat, dan segala yang menimbulkan murka dari Allah, sekarang ini waktunya untuk meninggalkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, waktu tidak akan kembali, tapi waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Dan waktu itulah tempat kita bertanam. Seperti yang Allah firmankan, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demi masa, demi waktu, yang waktu itu tempat bertanamnya hamba Allah. Yang nanam baik akan panen baik. Yang nanam buruk, na'udzubillah, akan mendapati hasil tanamannya. Sesungguhnya manusia merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia di sini semua manusia tanpa terkecuali, dari bangsa manapun, laki atau perempuan, dari negeri manapun, suku manapun. Semua al-insan yang tersebut dalam ayat tersebut alif lamnya itu lil istighraq, di semua jenis manusia. Dari bangsa manapun, namanya al-insan, kata Allah, pasti mereka rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan saling mengingatkan dengan al-haq, kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati, mengingatkan dengan kesabaran. Ini yang tidak rugi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, semoga apa yang kita lakukan ini termasuk bagian dari tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Waktu, kata Syekh bin Baz rahimahullah, al-waktu huwal hayah, wa man adha'a waqtahu adha'a hayatahu, wa man adha'a hayatahu nadima wa la tanfa'uhu nadama. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan waktu itu ibaratnya al-haya, kehidupan. Waktu itu ibaratnya apa? Haya, kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, dia menyia-nyiakan kehidupannya. Barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupannya, dia akan menyesal. Dan penyesalan tidak bermanfaat lagi bagi dia. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim atau muslimah hidup, tidak mungkin dia diem. Diem, tidak bergerak, tidak berucap, tidak berbicara, tidak mungkin. Mesti ada aktivitas, kecuali yang sakit, ya sakit atau ada kelainan. Ini muslim normal, muslimah normal. Tidak mungkin dia diem, tidak bicara, tidak berbuat, tidak bekerja, tidak apa, tidak mungkin. Atau tidak berpikir, tidak mungkin. Ini yang normal. Sebagian mereka, kaum muslimin, misalnya, yang punya keluarga, aba, para aba, para orang tua, ayah, bekerja cari maisha. Cari maisha. Untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Istri di rumah mendidik anak-anaknya. Naam. Mendidik anak-anaknya. Kemudian berkhidmat kepada suaminya. Berbicara. Membantu suaminya. Masak nasi. Masak lauk. Dan seterusnya. Demikian pula mereka kaula muda, anak-anak muda. Ada yang bekerja, ada yang thalabul ilm. Yang belum berkeluarga. Bekerja, berbuat. Semuanya. Naam. Silaturrahim. Datang kunjung ke sana, kunjung ke sini. Dan seterusnya dari seluruh aktivitas yang ada. Itu ada batas. Waktunya. Kondisinya. Seorang yang bekerja, ketika dia sakit, tidak mungkin berangkat, tidak kerja dia. Wanita yang masak, sakit, tidak mungkin, tidak kuat, ya tidak masak dia. Mau silaturahmi, mau ziarah, dia sakit, ada gangguan, halangan, tidak berangkat dia, tidak ziarah dia. Dan seterusnya, ada saatnya. Berhenti dia. Tapi thalabul ilm, wan nasrul ilm wad dakwah enggak ada kecuali sampai mati. Talabul ilm, nutut ilmu syar'i, nasrul ilm, menyebarkan ilmu, dakwah itu ilal mamat, sampai mati. Sakit pun para a'immatus salaf masih berdakwah, masih mengingatkan orang. Bahkan sebagian ulama salaf sakit yang keluar darah terus dari duburnya terus itu masih mengajarkan ilmu. Di pembaringan yang sakit keras masih ingatkan ketika ada yang isbal. Seperti itu. Sehari-harinya ilmu. Kesehariannya ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Makanya Imam Az-Zuhri rahimahullah menyatakan ma'abadallah bisyai'in afdalu minal ilm. Kata Az-Zuhri rahimahullah, ma'abadallah bisyai'in afdalu minal ilm. Tidak ada seorang beribadah kepada Allah yang dengan sesuatu yang lebih afdol daripada al-ilm. Makanya yang keluar dari laknat Allah, yang tidak terlaknat oleh Allah adalah alimun, muta'allimun, zikrullah wa mawalah. Nah, itu. Yang lainnya kata Rasulullah, ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat seisinya kecuali alimun au muta'allimun au zikrullah wa mawalah, atau zikir kepada Allah dan yang mengantarkan dan seperangkat zikir kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesibukan yang paling mulia adalah thalabul ilm. Kesibukan yang paling mulia thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Dan tidak ada satupun dari ulama salaf atau masyayikh fi hadzal asr yang merasa dan menyatakan bahwa aku sudah cukup menuntut ilmu, sudah enggak perlu lagi. Enggak ada yang demikian. Aku sudah cukup belajar ilmu agama Allah, sudah enggak butuh lagi. Tidak ada satupun yang berkata seperti itu. Nah, adapun mencari dunia, banyak yang menyatakan seperti itu. Alhamdulillah, ana sudah cukup sekarang tinggal ibadah kepada Allah. Tinggal mikir akhiratnya ini orang-orang awam. Pensiun sudah, selesai sudah. Di rumah ibadah seperti selesai sudah. Buat apa harta banyak-banyak? Perhitungannya juga berat. Nah, itu untuk dunia. Nah, tapi untuk urusan akhirat, urusan ilmu, tidak ada yang menyatakan seperti itu. Cukup anak sudah tidak butuh ilmu lagi. Tidak ada. Dari kalangan siapa? Ulama salaf wa a'immat wa a'immah wal masyayikh fi hadzal asr. Oleh karena itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang dihadapkan pada permasalahan yang cukup serius. Kita sekarang dihadapkan pada hal sesuatu yang cukup serius. yang mengancam kebaikan, keberlangsungan, kesolehan, kebaikan anak-anak kita. Yang menjerumuskan pada kehancuran, kerendahan, kehinaan, dan akhlak yang rusak. Yaitu fitnah, gadget fitnah, HP Android dan yang semisalnya. Kita menyaksikan, kita melihat, kita mendengar, kita diberitahu bahwa banyak kaum muslimin dan muslimat, anak-anak muda, dan banyak dari kalangan salafiyin, dari thullabul ilm, usia-usia di bawah 20 tahun, itu hancur, rusak akhlaknya, patah semangat yang menuntut ilmu. Sebab HP Android dan yang semisalnya. Ini harus menjadi perhatian yang besar bagi orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua, ya, seharian full mencari nafkah kedua belah pihak, tapi lupa akan anak-anaknya, na'udzubillah min dzalik. Lalai abai terhadap anak-anaknya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai yang demikian terjadi. Atau yang lainnya, bentuk lain. Orang tua memberikan anak itu susu yang mahal, baju yang mahal, serba mewah, serba kecukupan. Urusan duniawinya, urusan ilmu dan agamanya, nomor sekian. Na'udzubillah min dzalik juga. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan, sarwatukum al-hakikiyah, abna'ukum wa banatukum, fa'tanau biha. Aset kalian yang paling berharga, harta kalian yang paling berharga adalah anak-anak kalian. Anak-anak kalian, yang perempuan maupun yang laki, itu aset kalian yang paling berharga. Harta kalian yang paling mewah itu. Yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang bisa mendoakan kepada orang tuanya ketika sudah meninggal, yang amalannya mengalir terus, dan bisa memberikan mahkota di jannah bagi yang hafizul Quran, dan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang lain yang akan dipetik oleh orang tuanya. Di samping anaknya itu sendiri juga mulia, di samping anaknya sendiri juga beruntung dan bahagia dunia akhiratnya ketika menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemana para orang tua? Kenapa para orang tua kok abai dan lalai terhadap anak-anaknya? Urusan ilmu dan akhlaknya. Nabi Zakaria, alaihi salam, berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba antum bayangkan, Nabi Zakaria alaihi salam mohon kepada Allah, Rabbi habli, ya Allah, berik bagiku Min ladunka, dari sisimu ya Allah. Apa? Minta apa? Diberi apa? Dzurriyatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Antum lihat, apa tafsirnya? Antum baca, apa tafsirnya? Apa makna dzurriyatan thayyibatan? Apa makna yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah akan diberi keturunan yang baik itu? Tahiratul akhlak wa thayyibatul adab. Minta kepada Allah agar akhlaknya baik, adabnya baik. Lah bagaimana akhlaknya baik? Bagaimana adabnya baik? Kalau anak-anak kita yang belum waktunya pegang HP, dipegangi HP. Ini harus dijawab secara ilmiah dan fakta. Adakah anak-anak kita? Ya, adakah anak-anak kita? Fadl dijawab dengan ilmiah. Yang belum waktunya pegang HP, kita beri HP anak-anak kita tersebut. Semangat talabul ilmunya? Semangat ibadahnya? Semangat murojaahnya? Semangat menghafal Al-Quran dan mutun? Semangat birrul walidain? Fadl dijawab. Adl dijawab. Masing-masing orang tua menjawab. Maka jawaban yang jelas dan wadih berdasarkan fakta, laporan, kenyataan yang ada, tidak demikian. Di satu ma'had di Indonesia, habis sholat, fulan-fulan berdiri, fulan bin fulan berdiri, fulan bin fulan berdiri, fulan bin fulan berdiri. Sekitar 2 atau 13. Besok kalian pulang dari ma'had. Langsung disuruh pulang. Besok pulang. Kenapa? HP Android. Di suatu ma'had, hari ini misalnya dipulangkan 11, enggak sampai sebulan, 12 pulangkan lagi. Kenapa? HP Android. Yang rusak dia. Kalau sudah dipulangkan di suatu ma'had, kholas, berarti parah. Berarti parah. Ayo, apa lagi? Ini masih satu ma'had, belum ma'had yang lain. Hancur. Hancur. Rusak. Hina, rendah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui. Kita lihat sekarang kenyataan fakta. Jangan bermimpi. Dan jangan mengandai-andai. Dilihat faktanya. Tentang mudharat HP Android dan yang semisalnya. Yang pasti, ini pasti namanya kenyataan kejadian. Kan sejarah gak bisa di manipulasi. Kenyataan ya terjadi juga orang tuanya ngomong gitu loh ke kita. Anak saya sudah terpengaruh HP, tidak mau makan kecuali nge-game dulu. Hatta sehari enggak makan enggak apa-apa, asal nge-game dulu. Itu baik. Itu semangat taklim, itu semangat murojaah. Ini pengakuan orang tuanya. Nah kalau orang tuanya dusta ya dosa sendiri. Dah. Nah. Kedua, laporan dari pengurus ma'had. Anak ini baik sebelumnya, jadi rusak karena apa? Karena dipegangi HP Android dan rambutnya kumel. Bajunya compang-camping. Dan na'udzubillah min dzalik. Ditunjukkan ke anak. Ikut grup. Kalau kata pengurus itu, grup setan. Jadi, aduh, enggak karu-karuan. Dia ikut di grup itu. Ya, ini kan fakta. Ditunjukkan ke anak. Ini Ustaz, dia ikut grup ini. Waduh, wis. Golongan ini, wah, alahnya rusak-rusak pokoknya. Apa akhirnya yang rusak? Yaitu berbicara, pembicaraan yang paling kotor. Bahkan ada konten. Konten paling kotornya bicara. Paling jijik. Di situ grupnya dia. Mau bilang apa lagi? Ini fakta. Ditunjukkan. Itu. Masih belum sadar. Nah, jangankan bab yang jelas-jelas mudhorot, yang jelas-jelas bahaya, urusan syar'i. Tuh, urusan syar'i di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak belum baligh dididik oleh orang tuanya, ya, ibunya terutama, untuk melatih puasa. Itu kan amalan syar'i, amalan baik, amalan mulia. Puasa, puasa. Dan dia enggak kuat minta makan atau minum, nangis sama orang tuanya, tidak diperturutkan. Ya makan, makan, minum. Enggak. Dihibur. Ya apa caranya supaya terhibur dia sampai maghrib. Ini belum balik loh. Belum. Kenapa? Dididik agar dia nanti enak dewasanya. Dididik agar dia terbiasa puasa. Dididik agar dia terbiasa berbuat baik. Di usia belum balik. Kenapa? Karena dia sayang kepada anaknya. Sehingga terus dikasih mainan atau apa sampai dia lupa dengan lapar dan ininya. Dan hausnya. Di zaman Rasul itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau ada orang tua. Ketika mentaklik hadis ini, kejadian ini. Kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya puasa dengan alasan sayang, justru orang tua itu zalim kepada anaknya. Nah, wadah ya ikhwan. Ini bab puasa. Bab amalan mulia. Rukun Islam. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'awadul khaira fa innamal khairu bil 'adah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'awadul khaira fa innamal khairu bil 'adah. Biasakan anak-anak kalian berbuat baik. Karena kebaikan itu akan diperoleh dengan pembiasaan. Kef dengan HP Android. Yang jelas-jelas tadi Anda sebutkan mengandung mudhorot. Membahayakan, menghancurkan anak-anak kita. Kemudian jangan dikasih, oh gak apa-apa dikasih kenapa? Sayang. Entah apa yang harus kita sampaikan kepada orang tua yang seperti itu. Naam. Ikhwati fi din rahimana wa rahimakumullah. Naam. Sebagian ma'had yang nyampaikan ke kita, anak-anak itu ketika liburan, yang belum waktunya pegang HP, dipegangi. Dipegangi. Subhanallah. Subhanallah. Wong jelas-jelas bahaya kok masih dipegangi. Nah, ada sekian kondisi. Anak-anak yang liburan dipegangi HP, ada sekian kondisi. Tiga kondisi ini semua mudharat semua. Kita enggak melihat yang sisi yang lainnya. Yang tiga ini yang pasti-pasti laporan. Satu, dia kembali ke pondok, enggak pegang. Tapi pikirannya enggak terus ke HP yang di rumahnya. Ini laporan dari pengurus di ma'had. Diajari enggak nyambung, enggak bisa. Kenapa kamu? Diurus, ingat HP yang di rumahnya. Ngerusak orang itu gak perlu belajar. Gak ada. Antum mau kemana ya akhi? Ana mau kursus. Kursus apa? Kursus ngerusak anak-anak. Gak ada. Gak perlu. Antum, ana juga mau privat. Privat apa? Privat bagaimana cara ngerusak anak. Antum, ana mau lihat-lihat di jalan-jalan itu loh. Ya apa sih caranya agar anak kita rusak? Tak perlu belajar. Dan tidak butuh waktu lama. Urusan menit, hari. Hancur sudah anak itu. Untuk ngerusak loh ya. Cepat. Nah, satu kasus. Subhanallah anak ini. Dari mulai MTP sampai tahfidz. Ranking 2 seringnya. Akhlaknya baik. Terus. Akhlak baik. Ranking 2. Tiba-tiba sudah dijemput jam 2 malam oleh orang tuanya. Aduh. Kita tanya kenapa HP. Astagfirullah. HP Android. Yang rusak dia. Ini. Yang kedua, dia kembali ke pondok bawa HP jadul. HP-nya jadul. Tapi subhanallah, karena sudah kena syahwat, sudah kena terfitnah oleh HP tersebut. Kok aneh anak ini? Aneh-aneh diperiksa, diteliti, ditindaklanjuti, ditelusuri, ternyata HP itu isinya lagu-lagu musik-musik. Subhanallah, ada, enggak tahu apa caranya. Tertulis Miss Ari Rosid misalnya, atau apa ya? Nama Manakori, isinya lagu musik. Auzubillah min dzalik. Ini kejadiannya. Coba. Yang kedua, ya Allah, yang berikutnya, ya Allah, wis balik ke pondok, gak pegang HP. Uang sangunya dikumpulkan, dibelikan HP, pakai Gojek. Coba. Ini anak kok aneh. Setelah diperiksa, tidur dia jam 12, pengurus datang. Kesakan dia, kok pakai sarung. Dilihat, pegang HP. Astagfirullah. Ditanya, Gojek. Dari mana uang? Ngumpulkan uang sangung. Makanya mudarat HP itu satu, kecanduan. Ini. Na'udzubillah. Sudah, apa diantaranya juga mudarat HP? Berteman tanpa kontrol. Jika sudah masuk kepertemanan holas. Oh, belum waktunya pegang. Yang sudah waktunya pegang saja atau sudah dewasa saja hancur, rusak, rendah, hina akibat HP Android dan semisalnya di dunia maya. Bahkan ceritanya rojul ini thalibul ilm, qawi fil manhaj, kuat manhajnya, kebawa dunia maya, berkenalan dengan perempuan, chatting, na'udzubillah min dzalik, di screenshot sama perempuan itu dan di blow up, diviralkan, hancur, rendah. Mau bilang apa lagi? Nah, ikhwah banyak laporkan ke kita. Ikhwah banyak melaporkan ke kita. Anak-anak kaum muslimin, awam-awam itu, kaum muslimin itu usia muda. Belasan tahun. Sudah berbuat mesum akibat perantara HP. Belasan tahun. Sudah berbuat mesum, berbuat kecil, fahish. Karena HP Android. Keluarga, rumah tangga hancur, cerai, berantakan. Gara-gara HP Android. Yang dipegang secara bebas. Mau bilang apa? Naam. Makanya di antara mudorotnya HP Android tersebut dan yang semisalnya itu berteman tanpa kontrol. Dan bisa mengakses berbagai berita. Na'udzubillah. Berita kejahatan. Apa manfaatnya bagi thalibul ilm? Bagi anak-anak kecil. Apa manfaatnya? Berita kejahatan. Pencurian. Bisa-bisa na'udzubillah min dzalik dipraktekkan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ada di beberapa tempat. Anak-anak itu na'udzubillah thalib. Itu mencuri di kotak masjid orang awam, uangnya itu dicuri. Thalib, ini thalibul ilm. Ini satu ma'had. Tuh, mau bilang apa? Dan na'udzubillahi min dzalik, astaghfirullahaladzim. Anak-anak ketika itu mengakses na'udzubillah. Yaitu perempuan-perempuan yang khali. Porno. Na'udzubillah min dzalik. Ketangkep. Na'udzubillah. Mau jadi apa? Generasi kayak gini jadi apa? Dan masih banyak lagi yang lain yang seperti itu. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Gambar-gambar yang terlarang. Itu dari sisi itunya. Kajian-kajian mungkin akses dia. Miliknya hizbi. Nah. Kecanduan. Akhlak yang awalnya baik jadi rusak. Ibadah menurun. Semangat thalabul ilmi menurun. Futur. Cenderung menjauh dari ikhwan salafiin. Ikhwah salafi. Nah, pergaulan tidak terkontrol. Sudah mulai durhaka kepada orang tua. Itu dampak-dampak buruk. Oleh karena itu, jangan difasilitasi. Jangan difasilitasi. Anak-anak kita yang belum waktunya. Dengan alasan apapun. Hati-hati ini. Naam. Nanti sudah waktunya tafadhol. Itu pun juga bukan fadhol sakarepe, ndak semaunya ndak. Tetap dikotor dan berbahaya. Ketika Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kau mendekati zina, mendekat. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wan nahyu an qurbanihi ablagh minan nahyi an mujarrad fi'lihi. Li'anna dzalika yashmalu an-nahyi an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Kata As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan wala taqrabuz zina, kau jangan mendekat zina. Mendekat lo ya. Larangan dalam syariat untuk mendekat zina berarti mendekat kepada seluruh kemaksiatan, berarti itu lebih mengena dan lebih bisa berhati-hati dan lebih menjadikan tindakan preventif ketimbang sekedar melarang perbuatan zina tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena larangan mendekat itu berarti larangan semua yang mengarah kepada zina tersebut. Fasilitas ini semua. Nah, HP Android ini bagian daripada alat untuk mengarah pada perzinahan dan kerusakan seperti yang tadi yang disebutkan. Jika salah menggunakannya. Berapa banyak anak-anak usia na'udzubillah di bawah umur yang jatuh pada perzinahan, na'udzubillah. Terlalu banyak akibat pemegang hubungan pakai HP Android dan yang semisalnya. Itu bukan rahasia umum. Ma'ruf sudah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai kapan? Nah, orang tua sudah banyak mengeluh karena anaknya terjatuh dalam kehinaan, kerendahan, dan akhlak yang terpuruk. Oleh karena itu, solusi yang harus kita terus cari dan harus kita lakukan. Baik solusi itu preventif, ini yang terbaik. Pencegahan sebelum terjadi, ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Dan ketika sudah terjadi, wal'iyadzubillah, cepat-cepat diselamatkan. Mumpung belum terlalu jauh. Kerusakannya, kehinaannya, kerendahannya. Coba antum perhatikan ketika Rasul menyatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu ra'iyah, pemimpin. Bayangkan, enggak ada wanita pemimpin, enggak boleh memimpin negara, memimpin apa, enggak boleh. La yuflihu qaumun, kata Rasulullah, idza walla amruhu imra'ah. Kaum itu enggak akan beruntung kalau dipimpin oleh wanita. Hatta rumah tangga enggak boleh dipimpin istri, enggak boleh. Enggak akan beruntung. Karena sudah Allah tetapkan ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Rijal qawwam. Tapi di hadis ini Rasul menyatakan apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang wanita, seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kepemimpinan di mana? Di rumah suaminya. Apa itu? Dia wajib menjaga kehormatan suami dan kehormatan dirinya. Dan dia yang bertanggung jawab tentang rumah dia dan harta suaminya. Rumah suaminya dan harta suaminya. Dan dia wajib berkhidmat kepada suaminya. Dan dia yang bertanggung jawab untuk mendidik anaknya di rumah. Dia, si istri, berkewajiban untuk mendidik anaknya di rumah. Antum melihat a'immatus salaf, para ulama salaf. Biiznillah, ba'dallah. Ibu-ibu mereka yang semangat. Syekh bin Baz, ibunya, uminya yang betul-betul ketol semangat untuk mendidik beliau. Sehingga dengan izin Allah jadi seorang alim dari ulama ahlu sunnah. Syekh bin Baz. Karena tahu. Nah, suami bantu bersinergi dengan istri untuk mendidik anak-anaknya. Jangan sampai rusak. Karena anak-anak kita tidak hanya butuh harta, uang. Lah, tidak hanya itu. Tapi urusan agamanya, ilmunya, akhlaknya. Coba aku lihat tadi Nabi Zakaria. Bukan minta kepada Allah, ya Allah kayakan anak keturunan kami. Tidak. Ya Allah gemukkan anak kami. Tidak. Tidak minta digemukkan, tidak minta kaya, harta kaya. Tidak. Minta zuriatan thayyibatan. Minta akhlaknya baik. Adabnya baik. Itu yang diminta. Dan begitu para ulama salaf menuntut ilmu itu, akhlak dulu, adab dulu, baru yang lainnya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini harus diperhatikan bab ini. Naam. Nasihat dari Syekh Mukbil rahimahullah. Kata beliau, wasail i'lam tuqallibul haqa'ik. وتجعل الصالح شيطانا في نظر المجتمع والشيطان صالحا وسائل الاعلام media massa kalau sekarang bahasanya medsos media sosial maksudnya media sosial medsos kalau bahasa kita sekarang entah HP entah rekaman entah apa televisi atau awal hasil urusan medsos itu bisa merubah naam hakikat yang sebenarnya sesuatu yang soleh menjadi syaitan di pandangan masyarakat sesuatu yang jelas-jelas syaitan dihukumi soleh baik. Ini dampak buruknya. Nah, ketika sudah terpengaruh oleh medsos tadi, salah dalam penggunaan medsos tadi. Na'udzubillah min dzalik. Naam, ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka enggak ada lain bagi kita. Nah, agar kita betul-betul waspada, double waspada, karena kemajuan teknologi yang demikian dahsyat dan pengaruhnya demikian dahsyat kepada anak-anak kita, generasi kita ini, kita harus waspada. Nah, dampak-dampak buruk yang lain. Ya, ketika anaknya sudah terkena jerat-jerat gadget ini, wal'iyadzubillah, racunnya, kena racunnya sudah. Itu kecenderungannya malas. Malas. Jenuh. Tidak ada semangat. Banyak tidur. Banyak makan. Ini bahaya. Ini Kalau seperti itu bahaya, ngeri. Kalau sampai kena stadium itu ngeri. Belum lagi yang lain yang tadi anak sebutkan. Belum lagi yang itu. Nah. Ada pertanyaan. Pertanyaan dan pernyataan. Min ahabin nas li syaiton. Di antara. Nah, yang paling disukai oleh syaitan. Kata Wahab Ibnu Munabbah. Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah. Kata beliau, laisa min bani Adam. Kata siapa? Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah. Laisa min bani Adam ahabu ila syaitanihi minal ukul an-nawam. Tidak ada dari Bani Adam, dari anak cucu Adam, yang lebih dicintai oleh syaitannya daripada orang yang terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur. Naam. Wa qala Fudhal bin Iyad rahimahullah. Berkata Fudhal bin Iyad rahimahullah, khoslatani tufsidanil qalba. Khoslatani tuqassiyani. Afwan. Tuqassiyanil qalba. Khoslatani tuqassiyanil qalba. Dua perangai, dua kondisi yang bisa mengeraskan kalbu. Yang bisa apa? Mengeraskan kalbu. Kalau kalbu sudah keras, na'udzubillah min dzalik, itu susah dinasihati. Susah diarahkan, na'udzubillah. Susah nerima nasihat, susah nerima al-haq kalau kalbu sudah keras. Dua perangai, dua keadaan ini kata Fudhal bin Iyad yang bisa mengeraskan kalbu, yaitu kathratun naum, banyak tidur, wa kathratul akal, dan banyak makan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu fenomena yang betul-betul kita sayangkan. Naam. Kita harus bangkit dan bergerak. Kita harus bangkit dan bergerak. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik kita punya andil. Atau anak-anak kita punya andil. Pelopor untuk membikin dan mengajak dan mempengaruhi orang-orang jadi jelek. Ingat, kita jangan sampai punya andil. Kita dan anak-anak kita menjadi pelopor. Penyeru, mengajak orang-orang jadi jelek. Disebutkan dalam surat Al-Qasas, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan dari mereka itu a'imma, pemimpin yang menyeru kepada neraka. Kepada nar, mengajak kepada nar. Wal'iyadzubillah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, min a'udhamil uqubat. An yakunal insanu imaman fi syarr wa da'yan ilaih. Termasuk hukuman yang paling berat menimpa seseorang adalah ketika dia menjadi imam, penyeru, pemimpin, pengajak dari kejelekan dan menyeru ke situ. Wal'iyadzubillah. Ma'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Disebutkan dalam hadis Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladahu afdhala min adabil hasan." Tidak ada pemberian seorang ayah kepada anaknya yang paling afdhol daripada memberi, mendidik akhlak yang baik. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai orang tua harus betul-betul ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati. Jangan sampai abainya kita sebagai orang tua, na'udzubillah, lalainya kita sebagai orang tua, tidak perhatian kita sebagai orang tua, kurang pedulinya kita sebagai orang tua, kurang maksimalnya kita dalam mendidik anak-anak kita sebagai orang tua, itu menyebabkan anak-anak kita hancur. Menyebabkan anak-anak kita futur. Menyebabkan anak-anak kita itu akhlaknya rusak. Jangan sampai. Karena sungguh mayoritas rusaknya anak-anak itu datang dari orang tuanya. Sebab orang tuanya. Sungguh kerusakan anak-anak itu akibat orang tuanya yang tadi itu. Yang abai, lalai, kurang perhatian, kurang serius, kurang maksimal untuk mendidik anak-anaknya. Dan sebaliknya ketika orang tua itu soleh dan baik dan perhatian, sungguh-sungguh, serius, maksimal, istru itu malah menjadi qudwah dan uswah yang baik kepada anak-anaknya. Untuk menjadikan generasi solihin dan solihat. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita rebut. Toh kebaikan anak-anak kita itu kembalinya kepada kita. Kesolehan anak-anak kita itu kembalinya ke kita, orang tua. Oleh karena itu, bersinergi antara abi dan uminya. Jangan sampai lalai dan abai. Naam. Dalam sebuah rumah tangga. Naam. Anak, dia punya anak 4 apa 5. Yang belum tinggal di ma'had. Berusaha rumah tangga ini untuk mendidik anak-anaknya. Betul, berusaha. Maksimal. Biiznillah. Di mana anak 4 itu lumayan dalam menanganinya. Karena di rumah tinggalnya. Itu sang ibu. Ya, mulai subuh. Nah, membangunkan anak-anaknya itu untuk sholat dan seterusnya. Masih anak SD ke bawah. Belum mondok, masih 12 tahun ke bawah. Terus memorojai sampai waktu sarapan, sampai waktu berangkat ke sekolah. Pulang, istirahat, habis asar, morojai sampai menjelang maghrib. Sholat, istirahat, habis maghrib, nah morojai bebas, habis isya, sampai jam 9 tiap hari. Tiap hari. Sang ibu. Nah, dengan berbagai jenjang anaknya. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 3, kelas 5, kelas 6, 4, kelas 6. Terus demi tiap hari. Tidak ada pembantu rumah tangga, tidak ada. Kapan waktu masaknya untuk suami dan anak-anaknya? Nah, dan dia pengajar juga. Si Umar tersebut ngajar juga. Ngajar juga. Kapan waktu dia berkhidmah kepada suaminya? Kapan waktu dia masak untuk anak-anaknya? Mandikan, nyiapkan sarapan. Nyiapkan buku-buku murojaannya. Buku komunikasinya, murojaannya terus. Dan kapan pula dia nyuci baju. Kapan pula nyetrikanya? Kalau belajar tadi jelas. Mulai subuh sampai jam 9 malam. Itu ngurus anak. dan ngajar muroja'ah semua, umminya semua. Waktu nyuci baju ketika anak-anaknya tidur. 9:30 mulai. Sudah pagi dijemur. Setrikanya jam 10 sampai jam 12, jam 1 kadang-kadang. Itu seminggu 2 atau 3 kali nyetrika. Satu rumah segitu isinya, banyak cuciannya. Jalan. Bertahun-tahun. Ikhwati fitin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ummah tadi paham. Dan menjadi istri yang solihah di rumah tangga tersebut. Tidak nyanyiakan suaminya, tidak nyanyiakan anaknya. Sekian pekerjaan dijalani. Belum mengajarnya di madrasah. Nah, makanya kata Syekh rahimahullah Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Syekh rahimahullah, fa inna solahal walidaini bil ilmi nafi' wal amali salih min a'zamil asbab li solahi auladihim. Sungguh solehnya, baiknya kedua orang tua dalam ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh itu termasuk sebab terbesar untuk kesolehan anak-anaknya. Sungguh kesolehan kedua orang tuanya dalam urusan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh itu termasuk sebab yang terbesar untuk kesolehan anak-anaknya. Nah, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita hentikan sudah. Kita introspeksi diri. Kita koreksi. Jangan sampai kita punya andil kerusakan anak-anak kita dengan sebab anak kita ini lalai, abai, enggak perhatian, enggak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Atau kurang maksimal. Jangan sampai. Naam. Jangan sampai demikian. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, maka upaya maksimal itu yang harus kita lakukan. Dikontrol anak-anak kita, dinasihati, diarahkan, ditanya, disapa, duduk majelis dengan anak-anak, nasihati, bercengkrama, seperti itu. Ayo, kamu hafalannya berapa? Surat apa sekian? Nah, kasih motivasi. Ayo, hafalkan hadits ini. Hafalkan ini, baca ayat ini terus. Nah, di sekolah, di madrasah, di pondok, jangan sampai nakal, jangan sampai ganggu, jangan sampai terus. Dinasihati, diarahkan. Ketika yang di pondok ditanya musyrifnya, ya apa anak-anak, apa kekurangan, apa kelemahan? Jangan tanya, ya apa anak-anak kebaikannya? Jangan tanya kebaikan. Semangat jangan. Kekurangannya apa? Kenakalannya apa? Kesalahannya apa? Udah ada Ustaz? Ada, coba dilihat. Enggak ada Ustaz? Alhamdulillah. Pantau. Nasihat, telepon, taji. Terus harus kontrol. Nah, terus harus dikontrol. Jangan sampai kitanya abai, lalai sedikit. Dah. Makanya, ayuhal aulad, tulabul ilm, antum yang di majelis ini dan di tempat lain, isma'u, dengarkan, bahwa antum, ayuhal tulab, ketika antum ini semangat tulabul ilm, ikhlas karena Allah dalam tulabul ilm, rajin ibadah, taat peraturan ma'had, dan rajin murojaah, rajin menghafal, terus seperti itu antum kondisinya, wallahi itu termasuk birrul walidain. Nah, terus apa? Birrul walidain itu hukumnya wajib. Birrul walidain hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena orang tua antum senang, sejuk, bahagia ketika antum ayyuhattullab semangat, ikhlas karena Allah telah boleh ilmu, semangat murojaah, rajin, tidak mengganggu yang lain, tidak menyelisih peraturan ma'had, dan seterusnya, semangat ibadah, dan seterusnya seperti itu. Orang tua antum sejuk, tenteram, bahagia, itu termasuk birrul walidain. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ketika antum malas belajar, na'udzubillah, nakal, na'udzubillah, enggak semangat ibadah, enggak semangat murojaah, ganggu yang lainnya, kemudian melanggar peraturan ma'had dan berbuat jelek, sehingga orang tua antum menangis, sedih dan susah, wallahi itu termasuk uququl walidain. Termasuk durhaka kepada orang tua antum. Intabihu ya ikhwan. Intabihu ayyuhat thullab. Mari kita semua. Ini sungguh dari awal tadi sampai detik ini nasihat buat anak pribadi terkhusus. Sebagai orang tua. Nasihat buat anak pribadi terkhusus sebagai orang tua. Dan antum sekalian. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang akhlaknya baik. Sehingga menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.